الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضل نعم. المؤلف رحمه الله melanjutkan kepada tanda ahli sunnati wal jamaah yang kedua, as-sabru wath-thabat. Sifat mereka senantiasa sabar dan teguh. Sabar dan thabat. Ahlu sunnati wal jama'ah ahlu sabrin wa thabat. Ahlu sunnah wal jama'ah mereka adalah orang yang ahli istiqamah, sabar, kokoh. La yatazazza'una amma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah orang yang tidak mudah goyang. Naam. Berpegang teguh atas apa yang ada, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh sebab itu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Fa inna min waraikum ayyaman," sesungguhnya di belakang kalian itu ada hari-hari, ada masa. As-sabru, yang memerlukan kesabaran. Di belakang kalian ada hari-hari, ada masa yang butuh dengan sabar, menahan diri. Fihinna, dan sabar pada masa itu, sabar pada hari-hari itu, mithlul qabdi alal jamrah, bagaikan orang yang memegang bara api. Bayangkan, orang yang memegang bara api, panas, gak kuat, mudah dia lepas. Berarti masa-masa yang luar biasa sulitnya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, di belakang kalian ada masa, hari-hari yang memerlukan kesabaran, dan kesabaran pada masa itu seperti orang yang memegang bara api. Artinya sedikit sekali. Lil amili fihinna, dan orang yang istiqamah menjalankan agama Islam pada masa itu, orang yang beramal pada hari-hari tersebut, mithlu ajri khamsina rajulan, pahalanya seperti amalan 50 orang laki-laki. Amalan di masa itu, di masa apa? Fitnah. Nah, sama seperti amalan 50 orang. Ya'maluna mithla amalikum, yang beramal seperti amalan kalian. Berarti ketika datang masa fitnah, masa sulit, seseorang itu beribadah akan mendapatkan pahala 50 orang beramal. mendapatkan hadis ini, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ajru 50 rajulan minna aw minhum?" Yang engkau maksud, orang yang beramal pada zaman fitnah itu mendapatkan pahala amalan 50 orang seperti kita, yaitu siapa? Para sahabat, atau 50 orang dari kalangan mereka? Seperti 50 orang di antara mereka atau seperti 50 orang di antara kita? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, bal bahkan ajru 50 rajulan minkum, seperti pahala 50 orang di antara kalian. Berarti di antara siapa ini? Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang disebutkan oleh al-muallif dari 7 di antara para sahabat. Mereka sama-sama menukilkan hadis ini dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari 7 di antara para sahabat yang sama-sama mendengar ini langsung dari ucapan baginda Rasulullah alaihi afdhalus salat wat taslim. Di antara 7 para sahabat adalah Abu Tha'labah Al-Khushani. Dan lafaz ini adalah lafaznya beliau. Lafaz yang disebutkan oleh al-muallif dengan konteks penuh ini yang dinukilkan, diriwayatkan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Yang lain ada sedikit perubahan, tapi maknanya sama. Selain Abu Tha'labah Al-Khushani yang meriwayatkan hadis ini adalah Ibnu Mas'ud, kemudian sahabat Abu Umamah Al-Bahili, kemudian Utbah ibn Ghazwan, Abu Tha'labah Al-Khushani, Ibnu Mas'ud, Abu Umamah Al-Bahili, Utbah ibn Ghazwan, kemudian Anas ibn Malik, kemudian sahabat Abdullah ibn Umar, kemudian sahabat Mu'ad ibn Jabal. Berapa ini yang sudah kita sebut? 7. Abu Tha'labah Al-Khushani, Ibnu Mas'ud, Abu Umamah, Utbah ibn Ghazwan, Anas ibn Malik, Abdullah ibn Umar, dan sahabat Mu'ad ibn Jabal. Dan hadis ini dihukumi sahih oleh Al-Imam Al-Albani di 2 kitab, di dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah dan di dalam kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Naam. Ketika sampai pada hadis ini, ikhwani afidhakumullah, sampai berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim di dalam kitabnya Madarik As-Salikin, beliau menegaskan, "Hadha al-ajrul azim innama huwa," mereka mendapatkan ganjaran yang besar ini, apa sebabnya? Kok sampai mendapatkan ganjaran 50 sahabat? Luar biasa. Kenapa ini? Disebutkan 2 sebab oleh Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama, li ghurbatihi bainan nas, karena sudah menjadi asing di antara umat manusia. Orang yang menjalankan sunnah, mereka seolah-olah terkucil, asing, aneh di tengah-tengah masyarakat. Pakai celana cingkrang, dikatakan kainnya enggak cukup, kemudian pakai jadar, dikatakan ninja, Batman, orang yang menegakkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari dianggap garis keras, dituduh dengan ucapan-ucapan seperti Wahabi, ekstrim, radikal, menjadi asing dan sangat asing. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim mengatakan li ghurbatihi bainan nas, yang menegakkan sunnah pada zaman itu sampai diibaratkan orang yang memegang bara api karena asingnya di antara umat manusia. Nah, kemudian yang kedua, wattamassuk bisunnah baina dhulumati ahwaihim wa araihim. Dan sebab yang kedua, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah di tengah-tengah merajanya mayoritas notabene kegelapan hawa nafsu dan kegelapan logika. Umat manusia menuhankan akalnya, mengedepankan pendapat mereka daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Belum lagi menjadikan hawa nafsu di antara dua kelopak matanya. Maka dari dua sebab ini, wajar mereka mendapatkan apa? Pahala 50 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini ikhwani afidhakumullah, mungkin ada yang terbetik. Lantas bagaimana? Kok seolah-olah ada kontradiksi? Kita teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudi dahaban. Kalau seandainya di antara umat manusia ini bersedekah, berinfak dengan emas, harta yang paling mahal, enggak tanggung-tanggung, sebesar gunung Uhud. Yang diinfakkan ini apa? Emas. Perhiasan yang paling mewah. Enggak cuma sekedar 10, 20, 30 gram. Tapi setinggi gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat sebesar mud satu cakupan mereka, bahkan tidak bisa menyamai separuh cakupan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ini disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam bagaimana afdholiyahnya para sahabat dan amalan mereka. Yang datang setelah para sahabat kalau berinfak gunung emas Uhud tidak bisa menyerupai sedekahnya mereka satu tangan atau separuh cakupan. Lantas bagaimana dengan hadis ini yang menyatakan mereka bisa mendapatkan ganjaran bahkan berapa? 50 sahabat. Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini yang mengatakan 50 sahabat dhaif, lemah. Kalau lemah sudah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Selesai, enggak perlu dibahas. Tapi pendapat yang rajih hadis ini apa? Sahih. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam dua kitabnya. Lantas bagaimana jawaban atas persoalan ini ikhwani afidhakumullah? Jawaban yang pertama, jami'u a'mali sabiqina minas sahaba a'zamu ujuran. Semua seluruh amalan para sabiqun al-awwalun, seluruh amalan para sahabat itu lebih besar ganjarannya. Wa aktsaru sawaban, lebih banyak pahalanya. Illa amalan wahidan, kecuali satu amalan saja. Seluruh amalan para sahabat lebih besar ganjarannya, lebih banyak pahalanya, kecuali satu amalan saja. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar, mengajak kepada perkara yang baik dan melarang dari kemungkaran. Kata para ulama, fa innal mutaakhirin, orang-orang yang datang di zaman-zaman terakhir, ya'ishuna fi zamanil ghurbah, mereka hidup di zaman yang penuh dengan keasingan. Lahum ujur ma yafuku ajra sahabah, otomatis mereka mendapatkan ganjaran yang lebih besar daripada ganjarannya para sahabat. Kenapa? Li'annahum la yajiduna 'alal haqqi a'wana. Karena orang yang hidup pada zaman terakhir, di zaman yang penuh dengan keasingan, tidak banyak mendapatkan penolong di atas kebenaran. Sedikit sekali orang yang membela mereka. Ini pendapat yang pertama. Jawaban yang kedua, yang dimaksud keutamaan pada hadis tadi, fi zaman, berkaitan dengan masa, bukan dengan amalan. Berkaitan dengan apa? Dengan masa. Naam. Adapun amalannya para sahabat, enggak ada satupun yang meragukan lebih baik daripada amalan yang datang setelah mereka. Artinya di masa saja, masa ketika merebaknya fitnah, masa penuh dengan keasingan, nah, itu berbeda dengan masanya para sahabat fi intisyaril Islam, di mana Islam itu menyebar. Nah, tumaknina ada pada zaman mereka. Dan ini dirojihkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nail Al-Awtar. Jawaban yang terakhir, yang ketiga, sempitnya waktu, disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini yang paling mendekati kebenaran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, mujarrad ziyadatul ajri, sekedar tambahan pahala, sekedar cuman tambahan pahala, la yastalzim thubutul afdaliyah mutlaqan, tidak mengandung keutamaan secara mutlak. Artinya ini tambahan amalan bagi mereka, kemudian tidak mengatakan bahwasanya mereka lebih afdal daripada siapa? Daripada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, karena enggak ada satupun yang mengalahkan mereka. Nah, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mencela satupun di antara para sahabat Nabi. Falimulaqatihim sa'atun, berdirinya mereka sesaat bersama Nabi alaihi salatu wasallam, khairun, lebih baik, min ibadati ahadikum 40 sana, daripada ibadahnya kalian selama 40 tahun. Kata Imam Ahmad, sejenak saja bersama Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih baik daripada ibadah umat manusia selama 40 tahun. Oleh sebab itu, ketika dinukilkan bahwasanya Umar ibn Abdul Aziz khalifah, memang Umar ibn Abdul Aziz pada masa beliau penuh dengan keadilan, sampai ada orang yang berlebihan mengatakan khilafahnya Umar ibn Abdul Aziz ini lebih mulia daripada khilafahnya siapa? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Umar ibn Abdul Aziz datangnya jauh, sekian ratus tahun atau 100 tahun lebih. Nah, daripada zamannya sahabat. Ada yang mengatakan khilafah Umar ibn Abdul Aziz lebih baik daripada khilafahnya Muawiyah. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, al-ghubar, debu, alladhi dakhala fi anfi farasi Muawiyah, yang masuk ke kuda, ke lubang hidung kudanya Muawiyah berjihad bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, lebih baik daripada Umar ibn Abdul Aziz. Apa tadi yang lebih baik? Debu yang masuk ke hidung kudanya Muawiyah berjihad bersama Nabi alaihi salatu wassalam, debu ini lebih baik daripada Umar ibn Abdul Aziz dan keseluruhannya. Ila huna walhamdulillah.